Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Halaqah yang ke-24 berjudul menyandarkan nikmat kepada Allah. Termasuk keyakinan yang harus diyakini dan diingat oleh setiap muslim bahwa kenikmatan dengan segala jenisnya adalah dari Allah. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Kenikmatan apa saja yang kalian dapatkan, maka asalnya adalah dari Allah, dan termasuk syirik kecil. Apabila seseorang mendapatkan sebuah kenikmatan dari Allah, kemudian menyandarkan kenikmatan tersebut kepada selain Allah. Seperti mengatakan, kalau pilot tidak mahir, niscaya kita sudah celaka. Kalau tidak ada angsa, niscaya uang kita sudah dicuri. Kalau bukan karena dokter, niscaya saya tidak sembuh. Ini semua adalah menyandarkan kenikmatan kepada sebab. Allah berfirman, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Mereka mengenal nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Seharusnya dia sandarkan kenikmatan tersebut kepada Allah, zat yang menciptakan sebab. Seperti dengan mengatakan, kalau bukan karena Allah, niscaya kita sudah celaka. Atau, kalau bukan karena Allah, niscaya uang kita sudah hilang. Kalau bukan karena Allah, niscaya saya tidak akan sembuh. Karena apa? Karena Allah lah yang memberikan nikmat keselamatan, nikmat keamanan, nikmat kesembuhan. Sedangkan makhluk hanyalah sebagai alat sampainya kenikmatan tersebut kepada kita. Kalau Allah mengendaki, niscaya Allah tidak akan menggerakkan makhluk-makhluk tersebut untuk menolong kita. Ini semua bukan berarti seorang muslim tidak boleh berterima kasih kepada orang lain. Seorang muslim diperintah untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kepada seorang yang berbuat baik kepadanya, karena mereka menjadi sebab kenikmatan ini. Bahkan diperintah untuk membalas kebaikan tersebut dengan kebaikan atau dengan doa yang baik. Namun, pujian dan penyandaran kenikmatan tetap hanya kepada Allah semata. Wallahu ta'ala alam, itulah yang bisa kita sampaikan. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah yang selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaramu Abdullah Rai.